Berarti alif mu'allal illa itu sebenarnya ada cacatnya atau ada penyakitnya secara bahasa. Hadis mu'allal adalah al-hadis alladhi tuli'a fihi ala illah. Hadis yang telah diketahui bahwa ada padanya illah, ada padanya cacat. Taqdahu fi sihhatihi, yang mencoreng kesahihannya. Ma'anna zahirahu as-salamatu minha, walaupun yang nampak secara zahir bahwa hadis ini sahih atau hasan. Tapi setelah dicermati, dikaji, didalami, oh ternyata hadis ini lemah. Namanya hadis mu'allal. Wa ma ma'rifatuhu fatakunu jami' bi jam'i turukil hadithi wa riwayatihi wa sabriha wa an-nazar fi ikhtilafir ruwah wal i'tibar bi makanihim min al-hifdh wadh-dhabt wal-itqan. Untuk mengetahui hadis ini mu'all atau mu'allal, fa bi jam'i fatakunu bi jam'i turukil hadith, dengan cara mengumpulkan jalan-jalan hadis ini, siapa saja yang meriwayatkannya. Barakallahu fikum. Turukil hadis, rawi-rawinya, wasabriha, dan mempelajarinya, membanding-bandingkannya. Barakallahu fikum. Menengok, wa nadhar fi ikhtilafir ruwah, dan mengkaji tentang perbedaan-perbedaan para rawi. Wal i'tibar bi makanihim, dan memperhatikan juga tentang kedudukan mereka dari sisi al-hifz, kekuatan hafalan, dhabt, kejelian, wal itqan. Barakallahu bikum. Dan mutqinnya seseorang dalam menghafal hadis. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, as-sabilu ila ma'rifati illati al-hadith ay yujma'a baina turuqihi atarafi turuqihi wa yundaru fi ikhtilafi ruwatihi wa yu'tabaru bi makanihim min al-hifdh wa manzilatihim fil itqan wadh-dhabt. Berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, as-sabilu ila ma'rifati illatil hadis, jalan untuk kita mengenali, mengetahui hadis ini ada cacatnya atau tidak, ayyujma'a baina turuqihi, harus dikumpulkan jalan-jalannya, siapa-siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Baik, jalan-jalan hadis ini, untuk satu hadis barakallahu fikum ada beberapa jalan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ke imam tertentu di antara rawi-rawi tersebut. Harus dikumpulkan, wa yundar fi ikhtilafi ruwatihi, dan ditengok juga tentang perbedaan atau perselisihan antara rawi dengan rawi yang lainnya. Kok ini periwayatannya beda, ini lain lagi, ini lain lagi, barakallahu fikum. Tinggal dibandingkan, yu'tabaru bimakanihim minal hifz. Sudah pelajari, kita pelajari bahwa ini sangat menentukan. Barakallahu fikum. Ketika ada dua rawi berselisih tentang satu periwayatan, tentunya yang diunggulkan yang paling kuat hafalannya. Barakallahu fikum. Yang paling hebat ingatannya, barakallahu fikum. Wa yu'tabaru bimakanihim minal hifz wa manzilatihim, kedudukan mereka dalam masalah itqan wa dhabt. Betul-betul jeli, betul-betul pas, klop. Ketika dia meriwayatkan, tidak pernah dia berubah-berubah dalam periwayatannya. Barakallahu fikum. Wa qala Ali bin al-Madini rahimahullah, al-babu idza lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Bab, kalau tidak dikumpulkan jalan-jalannya, tidak jelas atau tidak nampak kesalahannya, kekeliruannya. Jangankan dalam masalah hadis ini, dalam masalah fikih atau yang lainnya, barakallahu fikum, ya harus dikumpulkan dalil-dalilnya antara satu dengan yang lainnya untuk diambil istimbat, barakallahu fikum padanya, diambil hukum dari sekian banyak dalil-dalil, bukan sepihak atau sebagian kemudian kita menentukan hukum atasnya, lah, akan tetapi untuk kita menetapkan satu keputusan, satu hukum, atau seorang ulama mungkin berfatwa, dia harus mengumpulkan sekian banyak dalil untuk satu masalah, yang dengannya dia beristimbat dan memutuskan satu keputusan dalam bentuk fatwa. وقد تقال العلة في إسناد الحديث وهو أكثر وقد تقع في متنه. Terkadang illah satu hadis itu ada pada sanadnya dan ini kebanyakannya, dan terkadang juga pada matannya. Wa misaluhu, contohnya. Ma rawahu Qutaybah bin Sa'id qala hadatsana Abdussalam bin Harb al-Mula'i 'anil A'mash an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata, beliau kalau hendak buang air besar atau buang air kecil di satu tempat, lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai betul-betul beliau dekat dengan tanah. Barakallahu fikum. Artinya bukan belum bajoko kosong angkat tinggi-tinggi itu pakaian, barakallahu fikum. Maksudnya akan nampak aurat dalam kondisi tegak berdiri. Bukan begitu maksudnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang air, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali betul-betul dekat dengan tanah. Barakallahu fikum. Bergerak ke bawah sudah hampir jongkok baru diangkat itu kain. Baik. Ya mungkin di zaman sekarang ini jarang kita dapati kondisi seperti ini karena di mana-mana ada kamar mandi, WC. Pemandangan ini mungkin sekarang kelihatan nampak di perkampungan. Barakallahu fikum. Ya mungkin ada yang melakukan hal ini, barakallahu fikum, ada juga yang enggak. Tapi kita tengok tadi, tengok hadis ini. Hadis ini akhrajahu al-Imam At-Tirmidzi wa Abu Isa. Ar-Ramali fi zawaidihi ala sunan Abi Daud. Wa hadha isnadun zahiru sihhah. Sanad ini zahirnya sahih. Barakallahu fikum. Coba perhatikan Qutaybah bin Sa'id, haddatsana Abdussalam bin Harb al-Mula'i al-A'mash an Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Ruwat rijaluhu, di sini rijaluhu thiqat. Baik. Rijaluhu thiqat, orang-orangnya terpercaya. Qutaybah bin Sa'id, Abdussalam bin Harb al-Mula'i al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Dari Anas radhiyallahu ta'ala zahiruhu sihhah wa rijaluhu thiqat illa an al-A'mash lam yasma' min Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cuma illahnya di sini adalah bahwa al-Imam al-A'mash tidaklah mendengar hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ibn al-Madini al-A'mash lam yasma' min Anas bin Malik innama ra'ahu bi Makkah yusalli khalfal maqam. Al-Imam al-A'mash tidaklah mendengar hadis dari Anas bin Malik, cuma pernah melihat Anas pas di Makkah, juga pas melakukan salat di belakang makam Ibrahim. Cuma itu saja. Barakallahu fikum. Ini juga tentang kejelian para ulama kita dalam periwayatan. Barakallahu fikum. Sampai ketahuan si ulan tidak mendengar dari gurunya ini kecuali dua hadis atau satu hadis, atau tidak mendengarkannya sama sekali, cuma sekedar pernah melihatnya atau pernah bertemu. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian. Fulan ini tidak meriwayatkan dari fulan, dari sang gurunya, kecuali setelah berubahnya. Si fulan tidak meriwayatkan dari gurunya kecuali sebelum berubahnya. Berubah dalam artian ikhtalata fi akhiri umurihi. Yani bercampur hafalannya di akhir umurnya. Ya karena mungkin pikun, barakallahu fikum, karena tua, atau karena kondisi kejiwaan yang menjadikan dia berubah hafalannya. Kematian yang terkadang membuat seorang terguncang jiwanya sehingga hafalannya tercampur. Barakallahu fikum. Atau mungkin orang yang dhabtnya dhabtu kitab, mereka meriwayatkannya melalui kitabnya, patokannya pada kitab. Begitu kitabnya hilang, terbakar atau dicuri orang atau apa, dia tidak lagi bisa meriwayatkan hadis-hadis sesuai dengan kebiasaannya. Barakallahu fikum. Dia tidak hafal, dia hanya membacakan apa yang ada pada kitabnya. Begitu kitabnya hilang, berarti tidak bisa lagi dia meriwayatkan. Begitu dia mencoba untuk meriwayatkannya, maka akan terjadi banyak kesalahan. Barakallahu fikum. Baik. Al-Imam Al-Amash, kata Imam Ibn Al-Madini, lam yasma' Tayyib min Anas bin Malik innama ra'ahu bi Makkah yusalli khalf al-maqam. Wa hadha an-naw' min al-hadith qad afradna li turuqi ma'rifatihi. Adapun jenis tentang hadis-hadis mu'all ini atau hadis mu'allal, afradna li turuqi ma'rifatihi, kami telah menyendirikan pembahasannya. Tayyib, untuk mengenali lebih rinci karena pembahasannya luas masalah illa ini. والتدريب على اكتشاف علله كتابا dan tadrib, ada di sana latihan-latihan untuk menyingkap illah hadis ini, illah satu hadis dalam satu kitab, asmainahu tadribut talabah ala takwinil malakah. Tadribut talabah, melatih para murid-murid untuk memiliki apa, memiliki kemampuan ilmiah dalam masalah menyingkap kelemahan satu hadis yang nampaknya sah-sah saja. Barakallahu fikum. Wa huwa al-qismu tsalits min hadzal jami'. Dan ini adalah bagian ketiga dari kitab ini. Wallahul musta'an. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fikum. Intinya hadis mu'allal itu adalah hadisnya yang zahirnya adalah sahih atau hasan, tapi setelah kita atau setelah para ulama kita mencermati ulang, ternyata hadis itu lemah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau katakan hadis tadi itu lemah, taib. Ya, mimbabil adab, agar supaya tidak nampak, taib. Tidak nampak, barakallahu fikum, aurat. Ya, jangan disingkap dulu pakaian, diangkat dulu pakaian. Setelah itu baru jongkok. Tak, barakallahu fikum. Yang orang kampung, masya Allah. Taib. Mereka mengamalkan ini, walaupun hadisnya mungkin kita katakan mu'al. Taib. Mereka tidak akan mengangkat pakaian mereka kecuali setelah betul-betul apa, betul-betul dekat, barakallahu fikum, dengan tanah. Baik. Itu pun tidak disingkap semuanya sampai tak dapat lihat, dapat lihat itu DP apalah, bokong tak. Baik. Ya mungkinkah sudah karena kebiasaan, barakallahu fikum, dan mereka juga memiliki rasa malu. Di pinggir-pinggir sungai mungkin mereka buang, barakallahu fikum. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.